パワースペシャルオトRRJSuaranya bareng-bareng semuanya yo. Si Zindagi aku tuh cari merah diri diri terima kasih banyak RAC. Matur sembah nuwun. Matur suwun. Subhanallah. Matur nuwun. Duite kok akeh heran. Terima kasih banyak. Ya. Wes RAC bocah ganteng-ganteng piyantune ganteng-ganteng. Duite yo duite akeh. Hidup RAC. Biasa, Kak Popon teh. Ya wis, dikek no. Terima kasih banyak Mas. RAC memang luar biasa. Sik lagune goro